kekal di dalam neraka. Hidup kita bukanlah akhir dari semua. Hidup kita bukanlah segalanya. Siapkah kita saat ajal menjemput kita? Siapkah kita menghadap kepadanya? Kita hidup di dunia, kerjakanlah segala perintahnya, jauhilah larangannya. Malaikatlah datang menjemput kita, takkan ada lagi kesempatan untuk mengucap kata-kata.